السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، الحمد لله سهل فوجي بالله سبحانه وتعالى. Sebagai hari ini kita bisa melanjutkan pembahasan kita dari kitab Tafsir Muyassar Juz 1. InsyaAllah hari ini kita akan melanjutkan surah Al-Baqarah. InsyaAllah ayat yang ke 17 ya. Oh enggak, kita sampai 21 ya. Berarti sekarang ayat yang ke 22 ya. Taib. Baik, kita minta ya, silakan Pak Edi dibaca Pak. Ya, tafadhal Pak Edi. Coba-coba. Ala minas samaa'i ma'an fa akhraja bihi minas samarati rizqan lakum fala taj'alu lillahi antum wa antum ta'lamun alladzi mubtada. Ini tanya main dulu Pak. Al-Ladhi yang ja'ala lakumul ardo, dia telah menciptakan buat kalian bumi, al-ardo firasa, bumi yang firasan itu sebagai hamparan ya. Sebagai hamparan, wassama'a bina'ah, dan langit sebagai atap, wa anjala minas sama'i ma'ah, dan telah dia telah menurunkan dari langit air fa akhraja bihi minas samarati rizqan lakum, maka keluarlah darinya berupa maka Allah keluarkan ya, maksudnya yang mengeluarkan dari Allah. Allah telah mengeluarkan dengannya berupa sama roti buah tanaman. Sama roti buah-buahan, Pak. Buah-buahan dan rizqan lakum sebagai rezeki bagi kalian. Wala taj'alu, dan janganlah kalian menjadikan lillahi pada Allah andada, tandingan-tandingan, wa antum ta'lamun, sedangkan kalian mengetahuinya. Naam. Al-Irab. Alladzi mubtada ja'ala sebagai khobar jumlah ja'ala al-ardo. Alladhi jadi apa? Alladhi isim mausul sebagai mubtada ya. Khobarnya mana? Khobar jumlah ja'ala lakumul ardo. Nah ya, alladhi ini dia isim mausul sebagai na'at dari robbakum. Oh. Kan dia sebelumnya kan ya ayuhan nas ubudu rabbakum. Nah, alladzi khalaqakum, ini sifat yang pertama bagi Allah yang telah menciptakan kalian. Ya, yang sifat yang kedua alladzi jalakum. Berarti alladzi ini na'at ke rabbakum ya. Gitu Pak. Ya, lanjut. Alladzi sebagai na'at dari rabbakum. Isi mausil sebagai saat na'at daripada rabbakum. Ja'ala fi'il madhi, domirnya huwa, lakumul ardo sebagai maf'ul di firasa, sebagai na'at ya. Enggak, jadi tadi lakum kan jar majrur, al ardo ini maf'ul bi awal ya. Firasan maf'ul bi sani, yang kedua dia maf'ul bi firasan sebagai maf'ul bi sani. Wa huruf atof as-sama'a ma'atuf kepada al-ardo, bina'a sebagai sifat. Ini juga asa, jadi yang matuf itu dua-duanya Pak, wasama abina'a. Jadi seakan-akan ayat ini alladzi ja'alakumul arda firasa firasha alladzi ja'alakumus sama'a bina'a, kayak gitu. Jadi Pak, kalau mematuf dua-duanya aja, as-sama'a bina'a matuf ke al-arda firasha. Wasama'a bina'a matuf kepada al-ardo firosa. Wa huruf atof. Anjala matuf kepada ja'ala. Minas sama'i. Jar majrur. Enggak, kalau anjala ini enggak matuf Pak. Dia anjala biasa aja. Anjala firmadi. Fa'ilnya ke Allah. Terus minas sama'i jar majrur. Nama'an. Ini maful bih kayak gitu. Oh, anjala bukan matuh kepada ja'alah, Ustaz. Tapi matuhnya matuh jumlah, bukan matuh kata. Oke, iya. Wa anjala fi'il madhi, domirnya huwa, minas sama'i jar majrur, ma'a sebagai maf'ul bi daripada anjala, fa'a huruf atof, ahroja fi'il madhi, domirnya huwa. Fa'ilnya kembali ke Allah ya, ahroja ini. Akhroja fa'ilnya kembali ke Allah. Bihi jar majrur. Minas samaroti rizqol lakum. Minas samaroti maf'ul jar majrur. Jar majrur rizqon sebagai maf'ul bih. Maf'ul bih yang kedua maf'ul bih yang kedua ya. Nah, maful bi aja kan dia belum ada yang pertama. Oh, iya. Ini memang yang hanya satu ya. Maful bi rizqan maf bi lakum jar majrur. Fa huruf atof la taj'alu fi'il nahi domirnya wau lillahi jar majrur anzada itu maful bi daripada taj'alu wa huruf atof ini wawnya bukan waw atof tapi namanya al-waw lil hali waw hal, karena kan kita ngertinya maka janganlah kalian jadikan bagi Allah pertandingan, sedangkan kalian mengetahuinya, berarti kan wawnya ini adalah namanya al-waw lil hali waw hal antum ta'lamun sebagai hal enggak, kan kalau halnya mah jumlah. Kalau mau ngelup kayak gini, antum satu-satu, antum mubtada, gitu. Antum mubtada ta'lamuna sebagai khobar, antum ta'lamun sebagai jumlah hal. Sebagai jumlah. Nah, tadi harusnya ta'lamun di satu-satu dulu ya, ta'lamun fil mudhari, wawunya adalah fa'ilnya, jumlah dari ta'lamun sebagai khobarnya antum, kayak gitu. Baik, gak masalah, kita lanjut ke tafsirnya, Pak. Tafsirnya, Rabbukumul ladzi ja'ala lakumul ardo fi bisaton litus hila hayatukum alaiha. Tapi ini harusnya litas hula Pak, karena fa'ilnya hayatu, jadi litas hula hayatukum alaiha. Iya. Litas hula Pak. Jadi sahulu. Iya. Litas hula ya. Sahula ya sulu, tapi kan karena dalam huruf nasab jadi litas hula. Litas hula hayatukum alaiha. Was samaa mahkamatal bina'i. Ya. Muhkamatul bina'i. Muhkamatul bina'i. Wa anjala. Ini kan dia sebagai maf'ul yang kedua ya. Jadi wasama'a muhkamatal bina'i. Wasama'a muhkamatal bina'i. Wa anjalal mataro minas sahabi. Wa ahrojalakum bihi minal. Min alwanis samarati wa anwa'i nabati rizqol lakum fala taj'alu woha nudhara. Ini fala taj'alu lillahi wala taj'alu lillahi nudoro nudoro ya Nuzara'a nudoro fil ibadati. nudoro ya Nuzara'a. nudoro ya nudoro fil ibadati wa antum ta'lamuna tafarrudahu bil khalqi war rizqi wa istihqaqihil Wastihqaqahul ubudiyyah. Wa istihqaqahul Qahul. ubudiyati ubudiyata ubudiyata ya Ya ubudiyyah maksudnya. Ubudiyata Rabbukum sebagai Rabbukum Tuhan kalian ya sebagai mubtada itu ya. Rabbukum alladhi Terjemahin aja Pak. Hah? Langsung terjemah. Rabbukum Tuhan kalian yang menciptakan untuk kalian bumi yang bisa ton dimudahkan. Litas halu hayatu. Bisa apa itu? Bisa, bisa itu sebenarnya dia kayak karpet, jadi sebagai hamparan ya. Sebagai hamparan ya. Bisa to bisa ton sebagai hamparan. Lisa hala. Untuk Litas memudahkan. Hala. Litas Untuk hala memudahkan. hayatukum alaiha. Litas gula. Litas hula hayatukum Langsung dimain aja, Pak. Untuk dimain aja. Untuk memudahkan. Untuk memudahkan kehidupan kalian atasnya. Dan langit mah sebagai nama itu kokoh, kokoh bangunan. Kokoh sebagai bangunan yang kokoh. Dan menurunkan hujan dari awan maka akan keluar ya untuk kalian berbagai macam buah-buahan dan berbagai berbagai macam bentuk dari min alwan itu ini buah-buahan yang berwarna-warni wa anwa'in nabatat dan berbagai macam tumbuh-tumbuhan dan berbagai macam macam tumbuh-tumbuhan sebagai rezeki bagi kalian. Maka janganlah kalian menjadikan bagi Allah tandingan dalam hal beribadah. Jangan kalian mengetahui nafarudahu Maha tunggalnya Allah kita. Maha tunggalnya Allah dalam penciptaan dan dalam pemberian rezeki. Wa istihqaqahu ubudiyatu ubudiyata. Dan layaknya Allah mendapatkan hak untuk disembah gitu. Dan sudah selayaknya Allah mendapatkan hak untuk disembah. Taim tas barakallahu fiik wa jazakallahu khairan. Wa iyyaka. Baik, jadi ayat 22 ya dari surah Al-Baqarah ini menjelaskan beberapa nikmat yang Allah berikan kepada kita ya. Alladzi ja'ala lakumul arda firasyan was samaa'a binaa'a. Yang telah menjadikan bagi kalian bumi firasya, hamparan. Dan langit sebagai bangunan yang kokoh. Bayangkan kalau bumi ini semuanya gunung ya. Atau semuanya air. Ini tentu akan menyulitkan kita. Maka Allah yang maha bijaksana, yang tahu terbaik bagi manusia, maka bumi ini variasi. Ada pegunungan, ada lembah, ada dataran rendah, ada dataran tinggi. Itu semuanya merupakan anugerah dari Allah Subhanahu wa taala kepada kita manusia agar kita mudah dalam menjalani kehidupan di muka bumi ini. Karena memang ya Allah lah yang merencanakan semuanya, Allah lah yang telah menetapkan bahwasanya manusia yang akan menghuni bumi. Sehingga Allah Subhanahu wa taala menyiapkan segala sesuatunya untuk manusia. Wa anzala minas samaa'i maa. Di antara nikmat Allah yang lain adalah Allah turunkan air dari langit. Allah turunkan hujan dari langit. Fa akhraja bihi minas samarati rizqan lakum. Maka Allah keluarkan dengannya ya, dengan hujan tersebut buah-buahan sebagai rezeki bagi kalian. Mungkin ayat ini kurang terasa bagi antum yang tinggal di Jakarta ya, karena memang di sana tumbuhan tidak banyak gitu kan. Tapi bagi orang-orang yang hidup di desa-desa, di pegunungan, di daerah pertanian, Masya Allah ya, hujan itu betul-betul menjadi berkah bagi para petani. Dan itu yang saya rasakan selama tinggal di sini ya, di Gunung Sari, Pemijahan Bogor. Itu yang kita rasakan ketika hujan turun, Masya Allah, para petani gembira ria karena tumbuh-tumbuhan mereka, ya, bunga-bunga bermekaran, buah-buah, ya, apa namanya, beraneka ragam muncul semuanya, Masya Allah. Sangat terasa keberkahan hujan ya. Ini merupakan rezeki yang Allah berikan kepada manusia. Dengan sebab hujan tersebut, ya, tanam-tanaman tumbuh subur, bunga-bunga bermekaran, dan buah-buah bermunculan, ya, Masya Allah. Fala taj'alu lillahi adada wa antum ta'lam. Maka janganlah kau jadikan bagi Allah tandingan-tandingan sedangkan kalian mengetahuinya. Artinya, ya kita sebagai seorang hamba dari Allah Subhanahu wa taala yang Allah telah memberikan kepada kita nikmat dan rezeki yang begitu banyak, maka sudah sepatutnya kita yang mengikhlaskan ibadah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan jangan kita sekutukan Allah dengan menjadikan tandingan-tandingan selain Allah sebagai sembahan yang disembah. Ya. Jadi sebagai bentuk rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat yang Allah berikan kepada kita, maka tidak ada yang layak kita lakukan kepada Allah Subhanahu wa taala dalam rangka mensyukuri nikmat ini kecuali dengan mengikhlaskan ibadah kita hanya kepada Allah saja. Hanya kepada Allah semata dan kita tidak menyekutukan Allah. Kita tidak menyekutukan Allah dengan melakukan kesyirikan. Dengan menjadikan tandingan-tandingan. Ya, sebagai sembahan selain Allah subhanahu wa ta'ala. Baik. Kita lanjutkan ayat yang ke-23. Ini berisi tentang tantangan ya. Tantangan dari Allah subhanahu wa ta'ala kepada siapa saja yang meragukan isi Al-Quran. Nah. Silakan Ibu Martalena ya. Nah, Ustaz. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Bismillahirrahmanirrahim. Wa in kuntum fi raibim mimma nazzalna ala abdina fa'tu bisurah. Fa'tu bisuratin mim mislihi wada'u syuhada'akum min dunillahi in kuntum sadiqin. Wow. Wow, huruf. Terjemah dulu. Oh, terjemahan. Dan jika kamu meragukan apa yang kami turunkan kepada hamba kami, maka datangkanlah satu surat yang serupa dengannya dan ajaklah penolong-penolong kalian selain Allah. In kuntum sadiqin, jika kalian orang-orang yang benar. Wow, huruf atof ya, Ustaz. Istinaf aja lagi ini. Istinaf in huruf zorfiyah syartiyah. Itu mah ida, kalau in itu in ya. Harfu syartin. Oh, syartin. Syartin kuntum ini nakis ya Ustaz? Iya, bil madinakis deh. Madinakis. Fi roibin jar majrur. Kuntum itu kan udah ada isimnya. Tumnya isimnya. Oh iya. Tumnya isim. Isim kana. Fi roibin jar majrur sebagai khobar kana ya Ustaz? Betul. Mimma itu min dan ma asalnya. Min dengan ma, jar majrur ya Ustaz. Naam. Nazzalna Fi'il madi, fa'ilnya na, ala abdina, ala jarma, ala abdi jarmajrur, nanya mudafun ilaih, fa'tu fi'il amar. Dulu fa'at itu ada hurufnya, fa'nya itu harfu jawab syartin. Kan tadi ada huruf syaratnya kan? Ini huruf jawabannya. Fa huruf jawab bisartin. Uktu fi'il amar. Fa'ilnya wawu. Bisuratin jarmajrur. Mim mislihi jarmajrur. Hinya mudafun ilaih. Wada'u waw huruf ataf. Wada'u fi'il amar. Wa alwawu fa'ilnya. Syuhada'a, syuhada maf'ulun bih. Kum mudafun ilaih. Min duni jar majrur. Allahi mudafun ilaih. In huruf syartin tadi Ustaz ya. Ya, in harfu syartin. Harfu syartin. Kuntum fi'il madi nakis, tumnya isimnya. Sadikin isim khobarnya ya Ustaz. Iya, khobarnya kana ya. Khobar kana. Baik, barakallahu fiik wa jazakillahu khairan. Belum mat ini ya Ustaz? Belum apa? Apa namanya? Oh, tafsirnya. Ya lupa nih, afan. Ayo, yuk. Tafsirnya. Wa ing kuntum ayyuhal kafiruna mu'aniduna fi syakkin minal qur'anil ladzi nazzalnahu ala abdina Muhammadun sallallahu ala abdina Muhammadin kan badal ke abdi. Oh, Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa taz'umuna annahu laisa min indillahi fahatu suratan tamasala suratan minal qur'ani wa asta'inu bukan wa asta'inu wasta'inu wasta'inu biman taqdiruna alaihi min a'wanikum a'wanikum in kuntum sadikin fi du'ukum fi da'wakum fi da'wakum dan jika kalian hai orang-orang kafir yang menentang dengan keraguan dari Al-Qur'an yang kami turunkan kepadanya yang nazalnahu yang kami turunkan gimana nih ya Ustaz artinya nazalnahu yang kami turunkan iya oh yang iya. Kami turunkan iya kepada hamba kami Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa taz'umuna annahu laysa min indillah wa taz'umu apa ya? Kalian menyangka oh. Dan kalian menyangka itu bukan dari sisi Allah. Naam. Fahatu maka turunkanlah satu maka turun maka datangkanlah maka datanglah satu surat yang semisal ya iya yeah, betul yang semisal dengannya dari semisal dengan Quran wasta'inu dan mintalah pertolongan dengan apa yang takdiruna yang mampu yang mampu padanya menolongmu Awanikum ini menolongmu ya Ustaz? Enggak. Awanikum itu ini apa namanya? Sekutu-sekutu atau teman-teman kalian. Sekutu. Dari yang dapat menolongmu dari sekutu-sekutu kalian. Jika kalian orang-orang yang benar pada dakwaan kalian. Ya, pada klaim ya klaim kalian. Pada klaim kalian. Betul, ya. Baik, ayat selanjutnya ini merupakan tantangan dari Allah Subhanahu Wa Taala pada orang kafir Quraisy di masa tersebut, karena mereka meragukan isi Al-Quran. Wa in kuntum fi raibim mimma nazzalna ala abdina fa'tu bi suratim mim misli. Dan jika kalian meragukan apa yang telah kami turunkan kepada hamba kami, yaitu Nabi Muhammad Sallallahu alaihi wasallam, maka datangkanlah satu surat yang semisal dengan surat yang ada pada Al-Quran. Jadi ini tantangan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada orang kafir Quraisy. Kalau mereka mengatakan bahwasanya Al-Quran ini bukanlah dari sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala, bukanlah kalamullah, bukan ucapan Allah, melainkan ucapannya Nabi Muhammad semata, atau ini adalah buatan Nabi Muhammad semata, maka Allah menentang. Ya, karena memang di antara ya kebatilan, kebohongan yang disampaikan oleh orang kafir Quraisy ketika Al-Qur'an diturunkan kepada mereka, ketika mereka diminta untuk beriman pada Al-Qur'an dan kandungannya, mereka mengatakan bahwasanya Al-Qur'an adalah syair-syair yang diubah oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Padahal kita tahu bahwasanya Nabi Muhammad merupakan nabi yang ummi. Dan memang Allah sengaja menjadikan Nabi Muhammad sebagai nabi yang ummi untuk memastikan bahwasanya Al-Qur'an bukan buatan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Melainkan Al-Qur'an diturunkan langsung wahyu dari Allah Subhanahu wa taala yang diberikan kepada Nabi Muhammad Sallallahu alaihi wasallam. Tapi dasar orang kafir Quraisy, mereka tetap menuduh bahwasanya Nabi Muhammad adalah seorang penyair. Mereka mengatakan bahwasanya Al-Quran ini adalah buatan Nabi Muhammad Sallallahu alaihi wasallam. Makanya Allah tantang, kalau memang menurut kalian Al-Quran ini adalah buatan Nabi Muhammad, yang Nabi Muhammad merupakan manusia seperti kalian, silakan saja buat ya yang semisal Al-Quran. Bahkan Allah menantang, wad'u syuhada'akum min dunillahi in kuntum shadiqin. Dan serulah, panggillah ya sekutu-sekutu kalian, teman-teman kalian selain Allah Subhanahu wa taala jika kalian orang yang benar. Artinya, kalau kalian memang menganggap Al-Qur'an ini bukan dari sisi Allah Subhanahu wa taala, kalau kalian menganggap Al-Qur'an ini sesuatu yang dibuat oleh manusia biasa seperti Nabi Muhammad Sallallahu alaihi wasallam, maka apa susahnya bagi kalian untuk membuat yang serupa dengan Al-Quran? Bahkan kalau perlu silakan kalian panggil teman-teman kalian yang memang jago dalam bahasa Arab, yang merupakan ahli-ahli sastra. Kumpulkan semuanya, lalu buatlah yang semisal Al-Quran. Jadi, ya melalui ayat ini Allah ingin menegaskan bahwasanya sekalipun kalian, wahai orang kafir Quraisy, mengumpulkan semua ahli sastra kalian, kalian tidak akan pernah sanggup menandingi Al-Quran. Ya. Dan memang ini adalah bukti keajaiban Al-Quran. Kita tahu bahwasanya Al-Quran ini turun kepada masyarakat di mana mereka sangat mengagung-agungkan yang namanya sastra. Bahkan ya di zaman jahiliyah mereka punya kebiasaan ya di bulan-bulan tertentu. Mereka berkumpul di satu tempat, ya, di salah satunya namanya Ukaz ya. Ukaz ini salah satu daerah di mana di Saudi ya, antara Mekah dan Yaman itu ada tempat namanya Ukaz. Itu beberapa kabilah bangsa Arab berkumpul di sana untuk ngapain? Membuat pasar seni. Apa ini maksudnya pasar seni? Ini maksudnya pasar seni adalah setiap kabilah akan mengutus orang terbaik di antara mereka. Penyair paling mahir di antara mereka lalu mereka saling menunjukkan syair-syair mereka untuk menunjukkan mana syair yang paling indah, mana penyair yang paling hebat ya pada tahun tersebut. Jadi itu merupakan sebuah kebanggaan tersendiri. Mungkin zaman sekarang itu seperti ya profesi tertentu yang digemari, misalnya dokter misalnya. Mungkin zaman tersebut ya seorang orang tua yang memiliki anak seorang penyair itu memiliki kedudukan yang luar biasa tinggi. Karena memang kegemaran mereka itu adalah pada sastra. Dan makanya turunnya Al-Quran ini sebetulnya membuat heboh ya jagat penyair di antara mereka. Karena mereka belum pernah mendengarkan bahasa yang seindah bahasa Al-Quran. Sehingga ya ketika mereka mendustakan Al-Quran, maka Allah seakan-akan ingin menyadarkan mereka. Ini loh Al-Quran, karya sastra yang luar biasa, yang datang langsung dari Allah Subhanahu wa taala, bukan buatan manusia. Karena kalau sekiranya kalian mendustakan Al-Qur'an, kalau kalian mengatakan bahwasanya Al-Qur'an bukan dari sisi Allah Subhanahu wa taala, melainkan misalnya sesuai tuduhan kalian bahwasanya Al-Qur'an adalah buatan Nabi Muhammad, tentu orang seperti kalian yang merupakan bukan orang yang ummi, bahkan kalian merupakan ya pandai sastra, jago sastra, sangat menguasai namanya keindahan sastra bahasa Arab, tentu kalian bisa membuatnya. Nah, tuduhan inilah yang akhirnya banyak menyadarkan ya orang kafir Quraisy bahwasanya Al-Qur'an memang bukan buatan manusia. Tapi Al-Qur'an berasal dari Allah Subhanahu wa taala. Karena kalau sekiranya Al-Qur'an ini buatan manusia, tentu akan banyak Qur'an-Qur'an tandingan selain Qur'an yang asli. Tapi nyatanya tantangan ini dari zaman dulu sampai sekarang, ya tidak ada yang sanggup dan memang tidak akan pernah ada yang sanggup melakukannya. Karena Al-Quran adalah kalamullah. Ya, Al-Quran berasal dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita baca ayat yang selanjutnya yang menegaskan bahwasanya tidak akan pernah ada yang sanggup menandingi isi Al-Quran. Baik, kita minta Faisal ya. Silakan Faisal. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. فَإِنْ لَمْ تَفْعَلُوا وَلَنْ تَفْعَلُوا فَاتَّقُوا النَّارَ الَّتِي وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ أُعِدَّتْ لِلْكَافِرِينَ. Maka jika kalian tidak mampu membuatnya dan tidak akan pernah mampu, maka takutlah pada api neraka yang bahan bakarnya adalah manusia dan batu. Nah, yang disediakan untuk orang-orang kafir. Nah, di irab dulu. Fa harfu atfin, in harfu syartin, lam harfu jazmin wa nafyin, taf'alu fi'il mudori, fa'ilnya waw, wa harfu atfin. Tadi ditambahin aja ya, tafalu tuh film dorinya majzumun bilam gitu ya. Majzumun bilam wa harfu atfin lan harfu nasbin wa nafin taf'alu fil mudori fa'ilnya wau mansubun bilam fa harfu jawabu syarti itaku fi'il amr fa'ilnya waw an-naro maf'ulun bihi allati badal zat. Allati badal dari mana? Bukan. Maka takutlah kalian kepada neraka yang na'at. Nah. Wakuduha ini apa zat? Ini mubtada. Oh, mubtada. Kan yang bahan makarnya adalah manusia berarti kan. Di anasnya khobar gitu. Wa harfu atfin al-hijaroh ma'tuf ke annas. U'iddat fi'il madi fa'ilnya annarnya. Gimana? Fa'ilnya kembali ke annar. Untung ngapa nyari fa'il? Emang ada fi'ilnya? U'iddat itu bukan fa'il tapi naibul fa'il ya. Oh, naibul fa'il. Kan widat fiilnya fiil apa? Majhul kan? Oh iya majhul. Apa yang dipersiapkan? Neraka itu. Neraka, berarti nabul fa'ilnya kembali ke anna. Lil kafirin jar majrur. Baik, ya. Kita baca tafsirnya. Tafsir. Fa'in ajaztumul ana wa satak jazuna mustaqbilan. Mustaqbalan. Wala mahalatan. Fattakun naro bil imani bin nabiyyi sallallahu alaihi wasallama wa ta'atillahi ta'ala. Hadhihi an-naru allati hatabuha an-nasu wal hijaratu uiddat lil kafirina billahi wa rasuli wa rusulihi. Dan maka jika kalian gagal sekarang, ajaz itu, ajaz itu dari kata ini apa namanya, lemah ya. Oh, lemah. Maka jika kalian lemah sekarang dan akan lemah seterusnya. Dan kalian, ya betul. Lama halatan ya. Lama halatan ya, tidak diragukan lagi. Maksudnya sudah pasti. Sudah pasti. Maka takutlah pada api neraka dengan iman pada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan taat kepada Allah Ta'ala. Api ini yang bahan bakarnya manusia. Bukan api dan, ini, neraka ini. Neraka ini yang bahan bakarnya manusia dan bebatuan telah disiapkan untuk orang-orang kafir oleh Allah dan Rasul-Rasulnya. Taib ya. Barakallahu fiik wa jazakallahu khairan. Oke, kabarakallahu fiik. Iya. Baik, ya, jadi ayat yang ke-24 ini merupakan kelanjutan dari ayat 23. Ini adalah pernyataan dari Allah Subhanahu wa taala bahwa tidak akan mungkin bagi kalian ya bisa menandingi Al-Qur'an. Fa illam taf'alu wa la taf'alu fattaqun narallati waquduha an-nasu wal hijarah uiddat lil kafirin. Maka jika kalian tidak dapat melakukannya, dan memang kalian tidak akan pernah bisa melakukannya, fattaqun narallati waquduha an-nasu wal hijarah. Maka takutlah kalian wahai orang-orang kafir kepada neraka yang bahan bakarnya dari manusia dan batu. Uiddat lil kafirin, yang dipersiapkan untuk orang yang kafir. Untuk orang yang tidak mau beriman kepada Allah, tidak mau beriman dengan Al-Qur'an. Ini merupakan teguran kerasnya kepada orang kafir Quraisy yang tidak mau mengimani isi Al-Qur'an, bahkan mereka menuduh bahwasanya Al-Qur'an itu adalah buatannya atau karangannya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka Allah tantang mereka, kalau memang sekiranya kalian mengatakan bahwasanya Al-Qur'an ini bukan kalamullah, tidak datang dari sisi Allah Subhanahu wa taala melainkan hanya buatan manusia biasa seperti Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka harusnya kalian bisa membuat yang semisalnya. Karena kalau itu buatan manusia, pasti bisa ditiru oleh manusia yang lain. Nyatanya, jika kalian tidak bisa melakukannya, dan memang kalian tidak akan pernah bisa melakukannya, maka takutlah kepada neraka yang bahan bakarnya adalah manusia dan batu. Ya? Jadi ini adalah ancaman dari Allah Subhanahu wa taala. Kalau memang kalian tahu bahwasanya kalian tidak akan pernah bisa menandingi Al-Quran, tetapi kalian tetap tidak mau beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, maka tunggulah saat di mana kalian akan dilemparkan ke neraka yang bahan bakarnya adalah manusia dan batu. Uiddat lil kafirin. Di mana neraka tersebut dipersiapkan untuk orang-orang yang kafir. Ya, semoga Allah Subhanahu wa taala menjauhkan kita dari nerakanya dan memasukkan kita ke surga-Nya Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Baik, kita lanjutkan. Ayat yang ke-25 ya. Baik, kita minta. Sekarang berarti Ibu Ida ya. Silakan Bu Ida. Ya Ustaz. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. وَبَشِّرِ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ أَنَّ لَهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ كُلَّمَا رُزِقُوا مِنْهَا مِنْ ثَمَرَةٍ رِزْقًا قَالُوا هَذَا الَّذِي رُزِقْنَا مِنْ قَبْلُ وَأُوتُوا بِهِ مُتَشَابِهًا dan belum selesai Bu. Apa ya? Walahum fiha aswajum mutahharatu wa hum fiha khalidun. Dan kabarkanlah kepada orang-orang yang beriman dan mereka mengerjakan amal yang soleh bahwa sesungguhnya bagi mereka taman-taman yang mengalir di bawahnya sungai-sungai dan setiap kali mereka diberi rezeki darinya dari buah-buahan sebagai rezeki, mereka berkata ini yang direzekikan kepada kami dari sebelumnya dan mereka diberi dengannya yang serupa dan kepada mereka di dalamnya ada pasangan-pasangan yang suci, yang disucikan. Dan mereka di dalamnya mereka di dalamnya hidup kekal. Nah. Al-wawu huruf atof, harf mu'atfin, basyari, basyir. Basyir ya, basyir afwan. Basyir fi'il amr, fa'ilnya domir mustatir kembali kepada anta Allah. Kemudian Tak dulu Bashir. Anta ya Ustaz ya. Kepada yeah. Anta ya Afan. Kemudian alladhi maf'ulun bi. Kemudian amanu fi'il madi fa'ilnya alwau. Alwau kemudian wa amilu wau huruf atof amilu maktuf kepada amanu, kemudian as-solihati maf'ulun bi, kemudian anna, ini harfu taukid wa nasbin, lahum jar majrur, jannatin sebagai isim anna, kemudian tajri fi'il mudori, min tahti jar majrul al-ha'u mudofun ilai al-anharu fa'il. Fa'il dari tajri. Nah. Kulama ini dorof ya. Dorof. Dorof zaman. Kulama dorof zaman. Rusiku fi'il madi majuhul. Naibul fa'ilnya al-wawu. Minha jar majrur, min sama rotin jam majrur, rispon maf'ulun bih, kolu fi'il madi alwau sebagai fa'ilnya, hada mubtada alladhi badal dari hada rusikna fi'il madi majhul fa'ilnya, naibul fa'ilnya na, min qoblu ini bingung saya buat. Ustaz. Min huruf jar qoblunya majrur. Qoblunya ini bukan majrur tapi dia mabni. Mabni ala dhommi fi mahalli jarin. Oh, afwan. Mabni ala dhommi fi mahalli jarin. Wa atu wa huruf atof atu fi'il madi utu apa Ustaz? Utu fi'il madi majhul naibul fa'ilnya alwau bihi jar majrur mutasabihan fi'il maf'ulun bi alwau huruf atof lahum khobar muqaddam fiha jar majrur aswajum mubtada muakhor mutahharatun na'at dari aswajun. Alwau huruf atof harfu atfin hum mubtada fiha jar majrur holiduna khobar mubtada. Taib ya, kita baca tafsirnya. Wa akhbir ayyuhar rasulu ahlal imani wal amali sholihi khabaron yamla'uhum sururon. Sururon. Bi anna lahum fil akhirati hada iko. Ini jadi apa dulu nih? Ini jadi isinya ina kan? Ya, hada ana ya. Ana ada iko ajibatan. Fil akhirati hada iko ajibatan. Tajri anharu tahta kusurihal aliyati wa asjarihat dolilatun. Wa asjarihat dolilati. Kullama razaqahumullahu fiha naw'an minal faqihatil lazinati qalu allazidati qalu qad razaqanahu hadal naw'a min qabli Min qablu. Oh ya, afwan Ustaz tadi ya. Maaf nih. Fa'idha daquhu wajaduhu say'an jadidan fi fitoqamihi walazatihi. Wa inna tusabaha. Bukan wa inna, wa in tasabaha. Wa in tasabaha ma'a sabiqihi fil launi wal mandori wal ismi walahum fil jannati zawjatun mutahharatun min kulli alwanit danasil jisiyya min kulli alwanid danasi jisi kal bauli wal haidi wa ma'nawi kal kazibi wa su'il huluqi wa hum fil jannati wa na'imiha da'imuna La yamutuna fiha wa la yahrujuna minha. Masya Allah. Baik, ayo. Kabarkanlah wahai Rasul kepada orang-orang yang beriman dan beramal soleh kabar yang memenuhi mereka dengan kegembiraan. Dan sesungguhnya bagi mereka di hari akhir ada taman-taman yang menakjubkan yang mengalir sungai-sungai di bawah istana-istananya yang tinggi dan pohon-pohonnya yang teduh. Setiap kali Allah memberikan rezeki kepadanya berupa sejenis buah-buahan yang lezat, mereka berkata, sesungguhnya Allah memberikan kami rezeki semacam ini dari sebelumnya. Dan tatkala mereka merasakannya, mencicipinya, dan mereka mendapatkan segala sesuatu yang baru dari rasa dan kelezatannya. Dan yang menyerupai. Bukan, dan kalau ini artinya sekalipun menyerupai ya Ustaz, menyerupai. Sekalipun serupa dengan yang terdahulu dari warna, dari bentuknya dan dari namanya. Dan kepada mereka di dalam surga ada pasangan-pasangan yang disucikan. dari segala macam kotoran berupa kotoran fisik berupa air seni dan haid dan berupa kotoran maknawi yaitu berupa kedustaan dan keburukan akhlak dan mereka di dalam surga kenikmatannya abadi. Tidaklah mereka mati di dalamnya dan tidaklah mereka dapat keluar darinya. Baik, ya barakallahu fiik wa jazakallahu khair. Tawfika barakallahu ustaz wa iyyaka. Baik, masyaallah ya. Ini ayat yang luar biasa. وَبَشِّرِ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ أَنَّ لَهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ. Dan berilah kabar gembira kepada orang yang beriman dan beramal saleh. Sesungguhnya bagi mereka ada surga yang mengalir dari bawahnya sungai-sungai. Masya Allah. Jadi setelah Allah mengancam orang kafir dengan neraka pada ayat yang sebelumnya, maka Allah beri kabar gembira kepada orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, beriman kepada Rasul-Nya, beriman kepada kitab-Nya, beriman kepada hal-hal yang harus diimani oleh seorang muslim. Maka Allah ingatkan, Allah berikan kabar gembira bagi mereka tentang adanya surga yang mengalir dari bawahnya sungai-sungai. Yang harus diperhatikan di sini bahwasanya Allah menggandeng sifat iman dengan amalan soleh, ya. Perhatikan di situ, wabashiril ladzina amanu wa amilus solihati. Dan berilah kabar gembira kepada orang yang beriman kemudian beramal soleh. Artinya, keimanan itu bukan hanya diucapkan di lisan. Karena kalau sekiranya iman hanya diucapkan di lisan, maka orang munafik pun beriman. Tetapi iman menurut akidah al-sunnah wal-jamaah, iman adalah sesuatu yang diucapkan dengan lisan, diyakini dalam hati, dan diaktualisasikan dalam bentuk perbuatan nyata. Iman tanpa amal nggak ada gunanya. Seseorang mengaku bahwasanya dia beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, dia beriman dengan rukun iman, rukun Islam, tapi nggak sholat, maka tidak ada guna keimanannya. Atau seseorang beramal, ya, seorang itu misalnya kita saksikan Bill Gates itu kalau nyumbang itu kan Masya Allah miliaran, triliunan ya, rupiah. Tapi tidak punya iman, gak ada gunanya, sia-sia. Makanya seorang muslim itu menggabungkan antara iman dengan amalan soleh. Menggabungkan antara keyakinan dalam lisan dan hatinya dengan amalan soleh yang nyata, dengan perbuatan, dengan action, dengan tindakan yang nyata. Kalau kita sudah punya iman, maka lanjutkan dengan amalan soleh. Barulah setelah itu kita masuk dalam khitab ayat ini. Kita masuk dalam ruang lingkup ayat ini. Dan berilah kabar gembira kepada orang yang beriman dan beramal soleh. Ya. Allah Subhanahu wa taala ketika bicara tentang iman selalu menggandengkan dengan amalan soleh. Ini menunjukkan bahwasanya iman saja tidak cukup. Iman harus diaktualisasikan, harus direalisasikan dalam bentuk perbuatan nyata. Jadi setelah kita punya iman kepada Allah Subhanahu wa taala, maka kita laksanakan apa yang Allah perintahkan, kan kita jauhi apa yang Allah larang, ya. Barulah kita ya mendapatkan kabar gembira tentang adanya surga yang mengalir dari bawahnya sungai-sungai. Kullama ruziqu minha min samaratir rizqan qalu hadha alladhi ruziqna min qablu wa utubihi mutashabiha. Setiap kali mereka diberikan rezeki berupa buah-buahan sebagai rezeki bagi mereka, mereka berkata, penduduk surga berkata, buah ini adalah buah yang telah dirizkikan kepada kita sebelumnya. Wa utubihi mutashabiha. Dan mereka diberikan dengan buah-buah yang semisalnya. Dalam tafsirnya tadi kita baca bahwasanya maksud dari ayat ini adalah buah-buahan di surga itu tidak seperti buah-buahan di dunia. Kalau kita makan buah pisang di dunia, misalnya pisang apa? Ya, misalnya aneh paling suka pisang Lampung, ya. Apa namanya itu? Pisang Muli ya nama lainnya. Kalau kita makan pisang Lampung ya rasanya ya kayak gitu aja. Kita makan hari ini, kita makan bulan depan, kita makan tahun depannya lagi. Rasanya ya seperti itu. Itu kalau buah-buahan di dunia. Tapi Masya Allah, buah-buahan di akhirat itu, setiap kita makan rasanya berbeda-beda. Ini Masya Allah. Salah satu nikmat yang tidak ada di dunia. Kita tahu bahwasanya di antara buah-buahan yang ada di surga adalah pisang. Pisang yang kita makan hari ini dengan pisang yang kita makan besok, kemudian lusa, kemudian pekan depan, bulan depan, tahun depan, itu rasanya berbeda-beda semua. Setiap kali kita makan, kita akan mendapatkan sensasi rasa yang berbeda-beda. Kelezatan yang berbeda-beda. Ini merupakan nikmat yang Allah berikan ya di surga. Karena memang kalau dunia ini tuh kebahagiaan, kelezatan itu sementara dan terbatas. Artinya, ya kalau misalnya kita suka pisang, tiap hari makan pisang, bosan kita. Ini di dunia. Karena rasanya sama. Tapi di akhirat, Masya Allah, di surga itu, sekalipun warnanya sama, rasa apa namanya, bentuknya sama, ukurannya sama, tapi rasanya, kelezatannya berbeda-beda. Sehingga yang namanya di surga itu tidak ada kebosanan. Tidak ada rasa bosan. Kenapa? Karena buah yang sama aja rasanya beda-beda. Gimana kalau misalnya kita makan aneka buah yang apa saja yang kita inginkan di surga, Allah akan kabulkan, Masya Allah. Jadi, kalau ada orang mikir, namanya kalau kita hidup kekal di surga, gak bosan, apa ya? Ini omongan orang ngawur ini. Karena dia membandingkan kenikmatan di surga dengan kenikmatan di dunia. Di dunia memang kita sering kali merasa bosan dengan satu macam kenikmatan. Misalnya kita suka durian. Tapi kalau kita makan durian tiap hari, bosan kita. Kenapa? Karena kelezatannya itu aja. Tapi di surga, Masya Allah, kenikmatannya itu bertambah, berbeda-beda. Kelezatannya itu selalu berbeda. Sehingga tidak ada kebosanan di sana. Ini baru dari sisi buah-buahan. Kemudian lanjutan ayatnya, وَلَهُمْ فِيهَا أَزْوَاجٌ مُطَهَّرَةٌ وَهُمْ فِيهَا خَالِدُونَ. Dan bagi mereka di dalam surga itu, ada pasangan-pasangan ya, yang disucikan. Dan mereka kekal di dalamnya. Ya. Jadi di surga itu, ya, Allah akan memberikan pada laki-laki istri-istri mutahharat, ya, yang disucikan dari segala macam kotoran yang sifatnya hissi, yang sifatnya fisik seperti air seni, ya, seperti kencing dan haid, dan juga kotoran yang sifatnya maknawi seperti kedustaan dan keburukan akhlak. Jadi di dunia mungkin seorang punya istri yang cantik, tapi secantik-cantiknya manusia di bumi, dia tetap mengeluarkan kotoran, ya, baik BAB ataupun BAK ataupun haid, sesuatu yang membuat ya laki-laki ya tidak menyukainya. Ini kalau di dunia, ya, kalau di dunia. Adapun di akhirat, di surga nanti, semua penduduk surga, ya, termasuk bidadari-bidadarinya, itu terbebas dari yang namanya kotoran. Jadi tidak ada lagi yang namanya BAK, buang air kecil, buang air besar. Tidak ada keringat, ya, tidak ada haid. Semuanya disucikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya bayangkan, ya, kalau seorang suami punya istri, lalu istrinya haid, maka dia harus bersabar, ya. Tidak bisa mendekat istrinya. Tapi di surga, ya, istri-istrinya itu dibebaskan dari semua kotoran semacam itu. Maka bisa dibayangkan, ya, kenikmatan seperti apa yang akan diperoleh orang-orang beriman di dalam surga. Kalau buah-buahannya itu kelezatannya selalu berbeda-beda. Kemudian istri-istri mereka disucikan dari segala macam kotoran. Tentu ini merupakan kebahagiaan, kelezatan, kenikmatan yang tidak ada tandingannya. Yang kalau kita sandingkan dengan kenikmatan di dunia, maka seakan-akan semua kenikmatan dan kelezatan di dunia ini tidak ada apa-apanya. Wahum fiha khalidun, dan mereka kekal di dalam surga. Dan inilah yang kita ya jadikan motivasi bagi kita. Kita harus memahami, meyakini bahwasanya dunia ini hanyalah kehidupan sementara. Dia hanyalah wasilah. Ya, bagi seorang muslim, dunia ini bagaikan ladang yang mana apapun hasilnya sangat bergantung dengan apa yang kita tanam di dunia ini. Sehingga kalau kita ingin mengejar kehidupan yang abadi, kebahagiaan yang hakiki, kebahagiaan yang kekal, maka marilah kita jadikan kehidupan dunia ini sebagai perantara kita menuju kebahagiaan yang sejati. itu kebahagiaan di akhirat. Ya, demikian mungkin untuk materi hari ini. Seperti biasa, kalau ada pertanyaan, silakan. Kami tunggu. Ya, silakan Bu Dahyalis. Assalamualaikum Ustaz. Saya mau nanya yang tadi nanya saya apa yang ayat 25 tadi annalahum jannatin tajrimin tahyal anhar. Tadi kan anak taukid yang apa nih? Khobarnya mana tadi kok enggak ada? Kan tadi disebutkan jannatin sebagai isim. Khobarnya lahum itu lahum. Jadi lahum itu jamak majrur sebagai khobarnya. Oh, ini. Jadi annalahum jannatin itu anakan huruf taukid wa nasbin. Nah, lahumnya itu jar majrur sebagai khobar muqaddam. Nah, jannatin ini sebagai isim mu'akhar. Sebagai isim sebagai apa? Khobar. Isimnya anna mu'akhar. Oh, isim mu'akhar. Oh, iya. Terima kasih untuk keterangan. Iya, afwan. Baik, ya mungkin sekian materi kita pada hari ini. Semoga apa yang kita pelajari bermanfaat. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi washabihi wasallam. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.